Apakah yang dimaksud dengan ulama salaf dan ulama khalaf? Ya. Ulama salaf itu adalah ulama generasi awal umat Islam. Ya. Generasi awal umat Islam. Sedangkan ulama khalaf adalah generasi yang belakangan. Ya. Generasi belakangan. Ini istilah para ulama.